Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة جماعة سكاليان رحمكم الله kita kembali melanjutkan kajian fiqih kita dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih dalam bab mengenai salatnya Ahlul A'dhar, salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan uzur yang pertama, yaitu salatnya seorang yang sakit. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Qal thaniyan salatul rakibi. Salatnya seorang yang sedang berkendara. Wa min ahli al-a'dhari ar-rakibu. Dan termasuk dari orang yang sedang mendapatkan uzur, seorang yang tertimpa uzur, yaitu ar-raqib, seorang yang sedang berkendara. Tetapi dengan catatan, idza kana yata'adza binuzulihi lis-salati 'ala al-ardi bi wahlin aw matarin aw ya'jazu 'anil rukubi idza nazala أو يخشى فوات رفقته إذا نزل أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع. Dengan catatan apabila dia akan tertimpa gangguan, akan tertimpa madarat dengan dia turun untuk mengerjakan sholat di atas bumi. Ya, jadi seorang yang sedang berkendara termasuk sebagai ahlul a'dhar di dalam penunaian sholat, apabila dengan turunnya dia untuk mengerjakan sholat di atas bumi, dia akan tertimpa gangguan, tertimpa madarat, dan yang semisal itu. Dicontohkan di sini, biwahlin, kesulitan atau gangguan berupa lumpur, au matarin, atau hujan. Au ya'jazu 'anil rukubi idza nazala, atau dia tidak bisa lagi naik ke kendaraannya itu jika dia turun. Ya, semisal kereta api, ya kan? Kereta api di pemberhentian-pemberhentian stasiunnya yang singkat, ketika seorang turun untuk sholat di musholla atau semisal itu, ya, dia tidak bisa naik lagi karena tertinggal dia dengan kereta tersebut. Atau semisal itu. Aw yakhsha fawata rifqatihi idza nazala, atau dia khawatir akan tertinggal oleh rombongannya apabila dia turun. Aw yakhafu ala nafsihi idza nazala min aduwin aw sab'in, atau dia takut, dia khawatir atas keselamatan dirinya jika dia turun dari gangguan musuh atau gangguan binatang buas. Dia khawatir kalau turun akan diserang musuh, kalau dia turun ya akan diserang binatang buas. Maka itu contoh-contoh kondisi-kondisi yang dia sebagai seorang pengendara, artinya seorang yang berada di atas kendaraannya, termasuk ahlul a'dzar. Sehingga fa fi hadhihi al-ahwali yusalli 'ala markubihi, maka pada kondisi-kondisi tersebut dia mengerjakan salat di atas kendaraannya itu. Min dabatin aw ghairiha, baik berupa binatang tunggangan ataupun yang selainnya. Wala yanzilu ilal ardi, dan tidak perlu dia turun untuk mengerjakan di bumi, di tanah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, perlu kita ketahui bahwa para ulama menerangkan tidak diperbolehkan mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan dengan tanpa uzur. Ya, tidak boleh mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan dengan tanpa uzur. Yang seperti ini, ya, pendapat tidak bolehnya mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan dengan tanpa uzur, dengan kesepakatan madhab-madhab fiqih yang empat. Ya, al-madhahib al-fiqhiyah al-arba'ah, yaitu Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i, Ahmad. Nah, semua sepakat ini bahwa saya tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan dengan tanpa uzur. Artinya tidak ada uzur sama sekali. Ya, dia menyengaja mengerjakan sholatnya sembari dia di atas kendaraannya, apakah mobil atau yang selain itu. Bahkan dinukilkan ijma', ya, dihikayatkan adanya ijma' akan perkara ini. Bahwasanya ulama sepakat tidak boleh sholat fardu di atas binatang atau di atas kendaraan dengan tanpa uzur tadi. Yang menukil ijma' seperti Ibnu Battal, Ibnu Abdul Barr, dan juga Imam An-Nawawi. Nah, saya nukilkan ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fihi dalilun ala anna al-maktubata la tajuzu ila ghairi al-qiblati wala ala al-dabbati, wa hadha mujma'un alayh illa fi shiddatil khawf. Maka di dalamnya terdapat dalil, kata beliau, bahwasanya salat fardu, salat maktubah, tidak boleh dikerjakan menghadap ke selain arah kiblat, dan tidak boleh pula dikerjakan di atas binatang tunggangan. Wa hadza mujma'un alaih, kata beliau, dan ini perkara yang disepakati atasnya. Ya, ijma', ya, disepakati ulama ijma'. Illa fi syiddatil khauf, kecuali pada kondisi takut yang sangat. Sehingga setelah kita faham ini, maka ketika seseorang berkendara, apakah itu dalam safar atau semisal itu, dan bagi dia mungkin untuk turun mengerjakan sholat fardu di atas bumi, maka berarti harus bagi dia untuk mengerjakan yang demikian itu. Dia turun untuk mengerjakan sholat fardu. Kecuali memang di sana ada uzur, sebagaimana tadi disinggung oleh Syekh Hafizahullah, di mana dia akan tertimpa mudharat kalau memaksakan diri turun. Dia contohkan tadi kan contoh-contoh daripada uzur, apakah lumpur, apakah hujan, ataukah tidak mampu lagi untuk naik kendaraan itu jika dia turun, atau takut akan tertinggal rombongan, takut dengan musuh, takut dengan binatang buas. Berarti ini ada uzur. Nah, ketika memang ada uzur, baru pada kondisi itu kita katakan apa? Boleh bagi dia mengerjakan sholat fardu itu di atas kendaraan. Bisa difahami ya? Jadi ini penting. Hukum pertama yang harus kita pahami bahwasanya tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan. Kecuali ya ada uzur. Nah, kalau ada uzur baru menjadi apa? Boleh. Contoh-contoh uzurnya apa? Tadi disebutkan oleh Syekh Hafizahullah di sini. Ya. Maka jangan sampai seorang bergampang-gampang mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan dalam kondisi sebenarnya masih mampu bagi dia untuk mengerjakan sholat fardu tadi di atas bumi. Nah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah setelahnya, dalil akan hal itu, yaitu akan bolehnya sholat di atas kendaraan jika memang ada uzur. Li hadithi Ya'la ibn Murrah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila madhiqin huwa wa ashabuhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah tempat yang sempit, beliau bersama para sahabat beliau, wa huwa ala rahilati, dalam keadaan beliau berada di atas binatang tunggangannya, wassama'u min fauqihim, dan turun hujan dari atas langit. Ya, as-sama' di sini maknanya adalah al-matar. Jadi as-sama' min fauqihim, dan hujan turun dari atas mereka. Wal-billatu min asfala minhum, dan basah di bawah mereka. Ya, karena hujan maka tanah yang berada di bawah mereka itu basah, becek. Fahadaratis salatu, maka datanglah waktu sholat. Fa'amaral mu'adzina, maka Nabi pun memerintahkan kepada mu'adzin. Fa'adzana wa'aqama, maka dia pun beradzan dan beriqamah. Thumma taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju masih di atas binatang tunggangannya. Fasalla bihim yumi'u ima'an, maka Nabi salat mengimami mereka dengan berisyarat. Karena tadi duduk di atas binatang tunggangan. Yaj'alus sujuda akhfadha minar ruku'. Beliau menjadikan isyarat sujud itu lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ya. Hanya saja wallahu alam hadis ini hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Irwaul Ghalib. Nah, adapun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau salat di atas binatang tunggangan untuk sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, beliau sahih ya, sabit ya. Tetap dari Nabi, itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat sunnah di atas binatang tunggangan. Saya nukilkan di sini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari ala rahilatihi حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته." Kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ketika safar di atas binatang tunggangannya. Di atas binatang tunggangannya, haitsu tawajjahat, sesuai dengan arah menghadap binatang tunggangannya tersebut. Ya, artinya beliau tidak mengharuskan diri di dalam sholat sunnah di atas binatang tunggangannya itu harus menghadap kiblat, tidak. Tetapi haitsu tawajjahat, sesuai kemana mengarah binatang tunggangannya itu. Ya, haitsu tawajjahat bih, ya, sesuai dengan kemana binatang tunggangannya itu mengarah atau menghadap. Kalau binatang tunggangannya ketika itu sedang menuju ke utara, ya berarti menghadap utara. Selatan, selatan. Barat, barat. Timur, timur. Yumi'u ima'an. Beliau berisyarat di dalam sholatnya itu. Itu rukuk sujudnya dengan isyarat kepala. Karena tidak mungkin, ya kan? Untuk rukuk dan sujud sebagaimana biasa. Apa sholat yang beliau kerjakan di atas tunggang binatang tunggangannya itu? Sholatal layli, yaitu sholat malam. Sholat malam beliau kerjakan. Illal fara'id, kecuali salat-salat fardu. Dikecualikan di sini oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya kalau salat fardu Nabi tidak kerjakan di atas binatang tunggangan. Beliau turun dari binatang tunggangannya. Nah, wa yutiru ala rahilatih, dan beliau juga salat witir di atas binatang tunggangannya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka dari hadis yang kita baca ini yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kita bisa mengetahui bahwasanya jelas di situ disebutkan kalau salat fardu Nabi tidak kerjakan di atas binatang tunggangan. Adapun kalau salat sunnah, nah, maka kita katakan kalau salat sunnah boleh secara mutlak dilakukan oleh seorang musafir di atas kendaraannya. Jadi kalau seorang itu safar menggunakan kereta atau bis atau semisal itu, kemudian dia ingin mengerjakan sholat-sholat sunnah, memperbanyak sholat-sholat sunnah misalkan di atas kendaraannya itu boleh. Ya, kemanapun mengarah kendaraannya itu. Apakah dia ingin sholat malam, sholat witir, sholat duha. Yang demikian bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya. Tetapi kalau salat fardu tidak, illal fara'id tadi. Kecuali salat-salat fardu. Kalau salat fardu Nabi turun dari kendaraannya, salat di atas bumi. Maka bagi kita, ketika memang masih mungkin untuk turun dari kendaraan, mengerjakan salat fardu di atas tanah, maka itu yang wajib bagi kita. Misalnya kita safar dengan mobil pribadi, sehingga kita berhak atau kita mampu untuk berhenti dimanapun kita inginkan. Atau walaupun dengan kendaraan umum yang kita tahu itu memang akan ada berhenti di situ lama, bis atau apa. Kita tahu ini di sini berhenti setengah jam, 20 menit, cukup untuk sholat. Jadi kita kerjakan sholat, ya, turun di atas kendaraan. Turun dari atas kendaraan. Kerjakan di atas bumi. Nah, jadi barakallahu fikum, ini mengenai sholat di atas binatang tunggangan atau kendaraan-kendaraan yang lainnya di zaman kita. Jadi intinya beda antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh, silahkan. Sholat sunnah boleh, silahkan, sampai pun apa tadi, meskipun mengarah kepada selain arah kiblat. Silahkan, kemanapun mengarah kendaraan tersebut, sholat sunnah bisa. Adapun sholat fardu, kita katakan apa? Hukum asalnya tidak boleh mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan, harus di atas bumi, kecuali ketika memang ada uzur. Maka ketika itu boleh bagi dia mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan. Baik. Setelah kita pun mengatakan bolehnya sholat fardu di atas kendaraan ketika memang ada uzur tadi, di sana tetap masih ada aturan-aturan yang kita perhatikan ketika mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan. Qala hafizahullah, wa yajibu ala man yusalli al-fariidata ala markubihi li'udhrin, dan wajib atas orang yang mengerjakan sholat fardu di atas kendaraannya karena sebuah udzur tadi, ya, mimma sabaqa, ya, li'udhrin mimma sabaqa, karena sebuah udzur yang telah lalu tadi, wajib untuk apa? An yastaqbilal qiblata, wajib untuk menghadap kiblat, inistata'a, jika dia mampu. Nah, ini poin pertama yang harus kita perhatikan. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, Nabi mencontohkan, beliau sholat di atas binatang tunggangan beliau, haitsu tawajjahat bih, kemanapun binatang tunggangannya itu mengarah. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu di sini, kata Syekh Hafizahullah, dia wajib pertama kali untuk menghadap ke kiblat jika memang dia mampu. Ya, semisal orang naik pesawat, orang naik kereta. Ini kan kendaraan yang gerakannya tidak berkelak-kelok. Arahnya bisa dikatakan tetap menuju kemana kendaraan tersebut. Maka berarti kalau kita sholat di atas pesawat, kita sholat di atas kereta atau kapal juga. Nah, maka ketika itu barakallahu fikum, kita masih mampu menghadap kiblat, kita menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di manapun kalian berada, Allah firmankan, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjid Al-Haram. Wa yajibu alaihi, ini poin kedua, wa yajibu alaihi fi'lu ma yaqdiru alaihi min ruku'in wa sujudin, dan wajib atasnya untuk mengerjakan apa yang dia mampu berupa ruku' dan sujud. Jadi kalau masih mampu untuk ruku' dan sujud, dia kerjakan ruku' dan sujud tersebut. Semisal di kapal, semisal di pesawat yang di situ ada tempat untuk sholatnya. Ya. Semisal di kereta yang di situ ada tempat yang lapang untuk bisa sholat dengan ruku' dan sujud sebagaimana biasa. Ya. Maka ini barakallahu fikum, pada kondisi mampu untuk menghadap kiblat, pada kondisi mampu untuk ruku' dan sujud, maka wajib untuk dia tunaikan yang demikian itu ketika sholat fardu di atas kendaraan tadi. Wa ima'in bihima, dan berisyarat dengan keduanya. Artinya kalau tidak mampu, ya sudah, berarti apa? Dia berisyarat ruku' dan sujudnya. Misal orang naik bis, ya kan? Dia tidak bisa ruku' dan sujud. Atau pesawat yang di situ tidak ada tempat sholatnya, atau kereta yang di situ tidak ada tempat yang lapang. Nah, maka ketika itu ima'in bihima, dia kerjakan sholat dengan rukuk dan sujudnya isyarat. Wa tuma'ninatin, dan juga wajib menunaikan tuma'ninah di situ. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Wa ma la yaqdiru alaihi la yukallafu bihi, dan apa-apa yang tidak dimampu oleh seseorang tidak dibebankan kepadanya. Ini tadi ya, dua poin yang menjadi catatan di sini harus diperhatikan berupa apa? Jika masih mampu menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Jika masih mampu rukuk dan sujud sebagaimana biasa, wajib untuk rukuk dan sujud sebagaimana biasa. Baru kalau memang itu tidak memungkinkan bagi dia, ya sudah. Dia sholat meskipun tidak mengarah ke kiblat, dia sholat ya dengan rukuk dan sujud berupa isyarat. Baik, maka dikatakan setelahnya, dijelaskan oleh beliau hafizahullah, fa illam yaqdir ala istiqbalil qiblah lam yajib alaihi istiqbaluha. Jika memang dia tidak mampu menghadap kiblat, maka tidak wajib atasnya menghadap kiblat. Wa shalla ala hasabi halihi. Dia pun sholat sesuai kondisinya. Ya, tidak mungkin menghadap kiblat. Misalkan seorang naik bis yang namanya bis berkelak-kelok perjalanannya, tidak mungkin bagi dia menghadap ke kiblat. Maka berarti apa? Shalla ala hasabi hali. Nah. Wa kadzalika raqibut ta'irah, yusalli fiha bihasabi istita'atihi. Demikian juga seorang yang mengendarai pesawat terbang, naik pesawat terbang. Dia salat di dalam pesawat terbang tersebut sesuai kemampuannya. Min qiyamin aw qu'udin, berupa dengan cara berdiri atau dengan cara duduk. Artinya sesuai kemampuan tadi. Yang masih mampu berdiri, ya kerjakan dengan berdiri. Ya, sebagian maskapai pesawat terbang itu apa? Pada pesawatnya itu ada tempat lapang, ada tempat khusus untuk sholat. Sehingga berarti dia bisa sholat sambil berdiri. Maka pada kondisi itu dia harus sambil berdiri. Tapi jika memang tidak memungkinkan, tidak ada tempat untuk itu, dia sholat sambil duduk di tempat duduknya. Wa ruku'in wa sujudin. Ya, orang yang naik pesawat terbang tadi juga ya mungkin untuk ruku' dan sujud ketika tadi ada tempat yang memang untuk seorang bisa salat sambil berdiri. Au ima'in bihima, atau berisyarat dengan keduanya. Artinya kalau memang tidak mungkin ya pesawatnya itu tidak mungkin bagi dia untuk salat sebagaimana biasa, maka dengan isyarat untuk ruku' dan sujudnya. Nah, bihasa bi istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Artinya mana yang dia mampu. Kalau masih mampu berdiri, dia berdiri. Tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Masih mampu ruku dan sujud sebagaimana biasanya, maka ruku dan sujud sebagaimana biasanya. Jika tidak mampu, maka dengan isyarat untuk ruku dan sujudnya. Perhatikan, ma' istiqbalil qiblah li'annahu mumkin. Dengan dia tetap menghadap kiblat ini. Kalau naik pesawat, kata beliau, dengan tetap menghadap kiblat, li'annahu mumkin, karena hal itu sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Karena pesawat terbang itu geraknya ya konstan ya, tetap mengarah ke negeri mana. Apakah mengarah ke utara, ataukah mengarah ke selatan, mengarah ke barat, ataukah mengarah ke timur. Tetap dia geraknya. Sehingga sangat mungkin untuk seorang menghadap kiblat. Ya, taruhlah memang dia gak bisa berdiri, dia sholat sambil duduk. Ya sudah, dia mengarah ke kiblat. Kalau seorang dari Saudi Arabia menuju Indonesia, naik pesawat terbang, berarti kan pesawat mengarah ke timur. Ketika dia waktu sholat, bagaimana dia sholat? Ya dia duduk berbalik. Duduknya dia berbalik. Ya, artinya dia bisa duduk sebagaimana duduknya orang sholat itu tawarruk di atas kursi tersebut. Lututnya naik. Ya, mukanya dia menghadap ke sandaran kepalanya. Ada gambaran kan? Ya, karena dia menaik pesawat yang dari arah barat, dari arah barat ke timur. Dari Saudi Arabia menuju Indonesia. Datang waktu sholat. Ya, tidak mungkin sholat itu dijamak untuk ditunda nanti, diakhirkan misalkan. Sehingga mau gak mau dia kerjakan sholat di atas kendaraan tadi, di atas pesawat tadi. Menghadap kiblat. Kata Syekh di sini mungkin yang namanya pesawat terbang geraknya ya tetap. Maka bagi dia berarti apa tadi? Duduklah berbalik ke belakang, menghadapkan wajahnya ke sandaran kepalanya. Ya kan? Kakinya dinaikkan, lututnya dinaikkan di atas kursi tersebut. Ya, dengan melipat kakinya ya, sebagaimana orang tawarruk atau istirash. Ya. Atau mungkin ingin bersila atau apa, terserah. Al-Muhim, dia menghadap ke arah kiblat sambil duduk, sholat, ya Allahu Akbar. Rukuk dan sujud dengan isyarat. Nah, demikian. Jadi, kata Syekh di sini, untuk kendaraan-kendaraan yang gerakannya tadi lurus, contohnya di sini adalah ta'irah, pesawat terbang, tetap menghadap kiblat. Li'annahu mumkin, karena yang demikian itu sesuatu yang mungkin untuk diamalkan. Taib. Ini mengenai sholatul raqib, sholatnya orang yang sedang di atas kendaraan. Rinciannya telah tadi kita sebutkan. Ya, jadi dibedakan antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh, ya seorang melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, kemanapun menghadapnya kendaraan tersebut. Adapun sholat fardu, maka apa? Tidak diperbolehkan sholat fardu di atas kendaraan, kecuali ketika memang ada uzur. Kalau memang ada uzur, baru ketika itu dia boleh mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan. Tetapi masih harus diperhatikan di sini poin-poin yang tadi disinggung Syekh, yaitu apa? Kalau masih mampu berdiri, dia kerjakan sambil berdiri, ya kan, ruku, sujud sebagaimana biasanya. Kalau masih mampu menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Taib. Baru jika memang tidak mungkin hal-hal tadi, dia salat ala hasabi halih, sesuai kondisinya, ya, salat sambil duduk, ya, rukuk dan sujud dengan isyarat, bahkan pada kondisi meskipun tidak menghadap ke kiblat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.